Ustaz. Yang tadi itu kalau baru ilmu seperti ini tidak termasuk hal yang upaya kita untuk supaya kita tadi dari kesabaran. Masuk sih. Masuk. Tadi kan dikata ini sebagian yang disebutkan dan masih banyak yang lain yang belum disebutkan. Masuk. Ilmu itu kunci utama supaya kokoh di atas sunnah. Ya kalau nggak punya ilmu, gimana mau mengerti sunnah? Nomor satu. Makanya dibahasakan dengan umum, melaksanakan perintah menjauhi larangan di antara perintah agama adalah talabul ilmi. Cuma tadi disebutkan beberapa poin-poin yang memang ada nas Quran yang langsung menyatakan demikian. Barakallahu fikum. Nah, Allahu a'lam bissawab. Apakah kita sekarang ini sudah berada pada masa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, masa-masa yang penuh kesabaran? Jawabannya iya. Walaupun mungkin tidak secara menyeluruh di seluruh dunia. Jadi ini terjadi pada sebuah tempat tanpa yang lain, sebuah sebagian pihak tanpa yang lain. Ada kalanya orang itu barakallahu fikum dalam mengilmui sunnah, dalam mengamalkan sunnah, dalam mendakwakan sunnah di sebuah tempat yang masya Allah ahlu sunnah besar, ahlu sunnah mendominasi, nampak. Maka dia nggak merasakan perjuangan ini. Barakallahu fikum. Tapi dia punya keutamaan. Mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, menampilkan sunnah. Keutamaan dari sisi yang lain. Tayyip bagi pihak lainnya lagi. Tayyip di sebagian tempat, bahkan sebagian waktu, dia akan mengalami kondisi seperti ini. Betul-betul mempelajari sunnah bagi dia ini, perjuangan yang luar biasa. Dia mengamalkan sunnah di tempatnya dia itu luar biasa. Mendakwakan sunnah tempatnya luar biasa. Maka dia mendapatkan apa yang disebutkan dalam riwayat tadi. Dipahami ya? Sehingga ada, terjadi. Jauh sebelum itu terjadi. Yang dialami ini semua sudah di zaman dahulu kala. Apalagi zaman sekarang ini. Sehingga ada di sebuah tempat tanpa yang lain. Di sebagian orang tanpa yang lain. Di sebuah masa tanpa yang lain. Nanti pada ujungnya nanti di seluruh dunia. Tayyip ketika kondisinya sudah sangat parah. Seperti yang digambarkan tadi. Menjelang bangkitnya kiamat. Orang melewati sebuah kuburan. Kepingin mati di situ. Ya letani makana. Ya letani makana. Nah, sampai disebutkan juga dalam beberapa riwayat. Muncul sebuah fitnah. Dia mengatakan hadhihi mahlikati. Ini kebinasaanku. Lewat fitnahnya, selamat dia. Muncul fitnah yang lebih besar lagi. Dia mengatakan hadhihi mahlikati. Ini kebinasaanku. Lewat lagi. Terus demikian. Sampai dia mengatakan hadhihi. Ini saatnya aku binasa. Itu secara keseluruhan di akhir zaman nanti. Barakallahu. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nanti dulu. Masya Allah. Ini godanya ikhwan. Bagaimana menanggapi ucapan orang yang mengatakan kalau anak-anak kamu di pondok pesantren hanya belajar agama terus, mau jadi apa nantinya? Bukankah ilmu agama tidak boleh digunakan untuk mencari dunia? Lalu bagaimana dengan kehidupan, penghidupan maisha anak-anak kamu nanti? Masya Allah. Loh yang ngasih pangan ku sopo? Anda. Ente. Bos Anda. Yang ngasih rezeki Allah Azza wa Jal. Lah kok ente yang merasa bisa mengasih penghidupan sama anak kamu? Ini tawakalnya kurang. Barakallahu fikum. Nah, terlalu banyak anak-anak ini disekolahkan umum. Disekolahkan pendidikan umum. Dari mulai PAUD,